نعم sampai di mana ya kawan? Kita telah menyebutkan tentang babul jamaah wal imamah, bab salat berjamaah dan imamah. Dan yang rajih dari pendapat para ulama bahwa salat jamaah itu hukumnya wajib kecuali bagi orang yang mempunyai udzur. Lalu berkata beliau hafizahullah, wala khilafa, dan tidak ada perbedaan perselisihan di kalangan para ulama, inda man aujaba salat al-jama'ati wa inda ghairihim, menurut pendapat ulama yang mewajibkan salat berjamaah dan selain mereka, annaha la tajibu ala sibyani wan nisa, bahwa salat secara berjamaah itu tidak wajib atas wanita dan tidak wajib pula atas anak-anak yang belum mencapai usia baligh. Wa man indahu udhrun kamaradin wa nahwi, dan siapa yang mempunyai udhur seperti sakit dan yang semisal mereka, maka ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa mereka-mereka ini mempunyai udhur untuk ikut di dalam, untuk tidak ikut, tidak mengikuti salat secara berjamaah. Naam. Adapun asbiyan disebabkan karena mereka belum mencapai usia baligh dan seorang anak kecil masih terangkat kolamnya sampai ya belum, sampai dia mencapai usia baligh barulah kemudian dihitunglah amalan-amalan yang dia lakukan berupa kebaikan ataukah kejahatan. Adapun para wanita demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa para wanita tidak wajib hukumnya untuk mengikuti salat secara berjamaah, akan tetapi apabila mereka ingin melaksanakan salat secara berjamaah maka jangan kita mencegah dan melarang mereka. Idza ista'zana ahdukum imra'atahu ila al-masjid fala yamna'ha, maka janganlah kalian melarang seorang wanita yang apabila istrinya hendak meminta izin menuju masjid untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Di dalam riwayat yang lain, la tamna'u ima'allahi masajidallah, jangan kalian melarang wanita-wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang yang sakit, la yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan beban pada seorang kecuali yang dia mampu untuk melakukannya. Wa amma annal jama'ata tuqadu bithnaini, adapun jamaah itu sudah bisa dikatakan sholat secara berjamaah terdiri dari dua orang. Tuqadu, yakni sah sholat secara berjamaah itu apabila terdiri dari dua orang. Dan telah kita jelaskan pada waktu yang lalu ketika kita menjelaskan hadis Anas bin Malik tentang diundangnya Rasulullah SAW oleh neneknya Mulaika bahwa Rasulullah SAW sholat bersama Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bersama Anas bin Malik. Di dalam riwayat yang lain bahwa beliau satu shaf. Dan demikian pula telah kita jelaskan di dalam hadis Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul lail bersama Abdullah bin Abbas dan didirikan di sebelah kanan sejajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah terhitung sebagai salat berjamaah. Fali hadis Malik bin Al-Huwairits fi sahih wa qad taqaddam, berdasarkan hadis Malik bin Al-Huwairits di dalam as-sahih, yakni dalam riwayat Bukhari dan juga terdapat dalam riwayat Muslim. Dan telah terdahulu Nabi SAW mengatakan wal ya ummakuma akbarukuma, dan hendaklah yang menjadi imam di antara kalian berdua adalah yang paling besar. Wa amma annal imama idza akhta'a, dan adapun imam apabila imam itu keliru, fa inna dzalika alaihi laisa 'alal ma'mum syai'un, maka itu kesalahannya, dosanya kembali kepada imam. Dan adapun makmum, maka makmum tidak mendapatkan dosa sedikit pun min dzalika, dari kesalahan imam tersebut. Hatta walau shalla junuba, walaupun imam itu melaksanakan salat dalam keadaan junub, akan tetapi ini ikhwan fillah azakumullah, apabila kita tidak mengetahui keadaan imam, paham ini ikhwan, ini kita sudah jelaskan ya, akan tetapi kalau kita mengetahui keadaan imam dari awal bahwa imamnya dalam keadaan muhdits dan tidak taharah, tidak dalam keadaan suci, maka ijma' para ulama sebagaimana yang disebutkan al-imam an-Nawawi rahimahullah, kita tidak boleh sholat di belakangnya, sholatnya batal. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah apabila imamnya tersebut Maka ya ikhwan, imamnya itu kita tidak mengetahui keadaannya pada awalnya. Kita tidak mengetahui keadaannya di awal kali. Nanti kita setelah mengetahuinya setelah selesai sholat, ternyata imam dalam keadaan muhdits atau dia kafir, maka sholatnya tersebut sah. Ini kita menguatkan hal tersebut berdasarkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-imamu dhamin, imam itu sebagai penanggung jawab. Naam, dan hadis Abi Hurairah tadi, yusalluna lakum, bahwa imam itu mensolati kalian, yakni sholat bersama kalian. Fain asabu falakum walahum, kalau mereka benar maka pahalanya untuk kalian dan mereka. Wain akhtau falakum wa alaihim, dan apabila mereka keliru maka kalian tetap mendapatkan pahala, adapun mereka maka merekalah yang mendapatkan dosanya. Merekalah mendapatkan dosanya. Dan juga hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Abi Daud, telah kita jelaskan dahulu bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memimpin salat secara berjamaah, beliau sempat bertakbir, ya kan? Sempat bertakbir. Lalu ketika beliau bertakbir, para sahabat sudah bertakbir mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah, "Makanakum?" Ya. Kalian berada di tempat-tempat kalian. Lalu Rasulullah pergi dan para sahabat tetap menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah datang kembali lalu melanjutkan salatnya. Setelah selesai salat kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Sesungguhnya tadi sesungguhnya aku adalah seorang manusia, dan tadi kenapa aku melakukan yang demikian disebabkan karena tadi aku dalam keadaan junub." Nah, fa inna salatal ma'mumina sahihatun, sesungguhnya salatnya makmum itu benar, sahih. Wa huwa madhhabul Imam Syafi'i, dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Lil haditsis sahih, berdasarkan hadis yang sahih, al-imamu dhamin, imam itu adalah penanggung jawab. Imam itu adalah penjamin. Wa qad taqaddama an Abi Hurairah fil Musnad wa Sunan At-Tirmidzi, dan telah terdahulu dari hadis Abi Hurairah di dalam Musnad dan Sunan At-Tirmidzi. Wa amma jawazu an ya'umma al-mutan, al-mustarida, makmum yang melaksanakan salat wajib. Fa hadha huwa al-haqqus sharih, maka inilah pendapat yang benar yang jelas. Alladzi dhahaba ilaihi al-Imam Syafi'i wa jama'atuh, yang ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan segolongan dari para ulama. Li haditsi Mu'adz fi sahihain, berdasarkan hadis Mu'adz di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, annahu kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam isya al-akhirah, adalah beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat isya. Thumma yarji'u ila qaumi, kemudian Mu'adz bin Jabal kembali kepada kaumnya. Fa yusalli bihim tilka shalah, lalu Mu'adz bin Jabal salat dan mengimami mereka dengan melaksanakan salat itu pula. Yani beliau sebagai makmum, karena tidak mungkin salat isya itu diwajibkan sebanyak dua kali, maka yang keduanya itu adalah itu adalah nafilah sunnah bagi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, sedangkan makmum pada waktu itu melaksanakan salat wajib. Dan pada kejadian itulah terjadi ketika Mu'adz bin Jabal memanjangkan bacaannya sehingga ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menyebabkan keluarnya salah seorang dari saf, dari barisan salat, lalu dia melaksanakan salat sendiri lalu pulang. Keesokan harinya dia pun melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah marah kepada Mu'adz bin Jabal dan mengatakan padanya, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'adz, diulang-ulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa amma wujubu rassi shaffi wa taswiyati, adapun hukum wajibnya merapatkan saf, wa taswiyatih, dan meluruskan saf. Ya, masalah taswiyatus shufuf kita telah jelaskan dalam pelajaran Umdatul Ahkam. Fa innal ahaditsa katsiratun fi dzalik, hadis-hadis banyak dalam perkara ini. Minha haditsun Nu'man ibn Bashir fi sahihain, di antaranya adalah hadis An-Nu'man bin Bashir dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, Hendaklah kalian meluruskan shaf-shaf kalian ataukah Allah akan menjadikan berselisihnya di antara wajah-wajah kalian atau di antara hati-hati kalian. Wa ila wujubi hadzal hukmi syar'i, dan kepada wajibnya hukum syar'i ini yaitu meluruskan dan merapatkan shaf. Dzahaba al-Imam al-Bukhari wa Ibnu Hazm wa naqalahu an Umar bin al-Khattab. Ini pendapat Imam Bukhari dan Ibnu Hazm, dan beliau menukil dari Umar bin al-Khattab dan dari Utsman bin Affan, Bilal bin Rabah, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Wa qad qawwal wujuba, dan yang telah menguatkan wajibnya meluruskan dan merapatkan shaf, Abu Bakar Ibnu al-Arabi wa jama'atun minal muhaqqiqin. Abu Bakar Ibnu al-Arabi ni ikhwan, salah seorang alim minal ulama, dari ulama al-Malikiyah, ya, yang beliau mempunyai beberapa kitab di antara Ahkamul Quran, ya, juga Aridatul Ahwazi merupakan karangan beliau. Na'am, dan bedakan antara Ibnul Arabi yang memakai alif lam dengan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang tanpa memakai alif lam, kalau yang tidak memakai alif lam itu seorang hululi wahdatul wujud, kafir, zindiq. Naam, wa jama'atun minal muhaqqiqin, dan ini juga pendapat segolongan dari kalangan ahlu tahqiq, dan inilah yang kita rajihkan ketika kita menjelaskan tentang merapatkan dan meluruskan shaf dalam pelajaran Umdatul Ahkam kalangan Abdul Qani bin Abdul Wahid. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan insyaallah kita masuk ke bab yang baru, yaitu babul jumu'ah wa ahkamiha, bab berkenaan tentang salat Jumat. Wallahu a'lamu bis-shawab.